وعن ابن عباس. Ini setorannya kapan ini? Apa enggak setoran? Dulu. Terus kalau dulu sudah gitu ya. Nah, antah. Nah, Sahih bin Athar. An Ibn Abbas. Wa abghadha billahi. وقد بارك الله فيك رواه وقال ابن عباس أحسنت نعم استمع نعم استمع نعم ارفع صوتك angkat suaranya. Waqala ibn Abbas, waqala ibn Abbas fi qawli ta'ala, qala, ini tinggal satu kalimat kok, qala qala al Al-Mawaddah Santa. Baik. Ustaz kemarin-kemarin enggak ada kayak gini, ya enggak apa-apa. Apa harus sama dengan yang kemarin? Ya, siap-siap setiap pertemuan kayak gini. Paham dong? Paham dong? Nah, baik. Nanti ada babin jadid wa huwa babu qawlihi ta'ala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Halaman berapa di situ? 435. Inilah bab baru. Kalau boleh kita ringkas, bab ini judulnya Babul Mahabbah. Apa? Babu Al-Mahabbah. Apa artinya Mahabbah? Apa artinya Mahabbah? Cinta. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minan nasi, ada sebagian manusia, man yattakhidhu min dunillahi andada, ada sebagian manusia menjadikan selain Allah sebagai sekutu, alias berbuat syirik. Yuhibbunahum kahubbillah. Orang-orang tersebut mencintai sekutu-sekutu tadi kahubbillah. Apa artinya kahubbillah? Seperti kecintaan mereka kepada Allah. Jadi kaum musyrikin, mereka mencintai sesembahan-sesembahan mereka seperti kecintaan mereka kepada Allah. Ana ulangi, kaum musyrikin mencintai sesembahan-sesembahan mereka seperti kecintaan mereka kepada Allah. Sebelum ana lanjutkan, pertanyaannya, apakah kaum musyrikin mencintai Allah? Jawab, apakah mereka mencintai Allah? Iya atau tidak? Iya. Kok musyrik? Allah kok musyrik? Jawab. Nah, ahsanta. Karena selain mereka mencintai Allah juga, mereka mencintai selain Allah. selain mereka sholat untuk Allah, mereka juga berdoa kepada selain Allah. Yang namanya syirik itu kan mendua. Bukan? Bukan apa? Kebalikannya mendua apa? Menyatu. Yang namanya tauhid itu ibadahnya satu, hanya tertuju kepada Allah. Kalau syirik artinya mendua. Kalau mentiga gimana? Mentiga gimana? Apalagi mentiga? Mendua aja enggak boleh. Ustaz, masa mendua enggak boleh? Ya tergantung. Maksud mendua di sini apa? Ada mendua yang boleh? Ada mendua yang boleh? Apa? Apa mendua yang boleh? Istri, masya Allah, satu aja belum. Boleh, yang penting memenuhi syarat. Syarat dan ketentuan berlaku. Kaum musyrikin mereka cinta kepada Allah dan cinta kepada selain Allah. Disitulah mereka terjerumus kepada perbuatan syirik. Karena seharusnya cinta itu tertuju hanya kepada Allah. Tadi kenapa kaum musyrikin dianggap berbuat syirik? Karena mereka mencintai Allah dan mencintai selain Allah. Pertanyaannya, apakah antum cinta kepada orang tua antum? Jawab. Apakah para orang tua cinta kepada anaknya? Apakah suami cinta kepada istrinya? Iya apa enggak? Alhamdulillah. Apakah istri cinta kepada suaminya? Iya. Berarti antum mencintai selain Allah. Iya? Iya atau tidak? Apakah antum musyrik? Loh, kok tidak? Gimana sih? Giliran mereka antum katakan musyrik, giliran antum enggak musyrik. Gimana antum? Mencintai karena Allah. Masya Allah. Emang antum cinta suami antum karena Allah? Belum tentu. Karena cinta itu bermacam-macam. Karena cinta itu bermacam-macam jenisnya. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, cinta itu terbagi menjadi dua secara global. Cinta itu terbagi menjadi dua jenis secara garis besar. Yang pertama, cinta bersifat ibadah. Pertama, cinta yang bersifat ibadah. Yang kedua, cinta yang bukan bersifat ibadah. Terbagi menjadi berapa? Dua. Yang pertama, cinta yang bersifat ibadah. Yang kedua, cinta yang bersifat bukan ibadah. Indikator cinta yang bersifat ibadah itu apa? Beliau sampaikan, wahiyallati tujibut tadhallula wat-ta'zima wa kamal at-ta'ah. Cinta yang bersifat ibadah itulah cinta yang menyebabkan kita merendah, mengagungkan dan menaati secara mutlak kepada yang kita cintai. Ulangi, apa tadi? Cinta yang bersifat ibadah bagaimana? cinta yang menjadikan kita merendah, terus mengagungkan, terus menaat secara mutlak, bukan sekedar taat, taat secara mutlak kepada yang kita cintai. Itu namanya mahabbatu ibadah. Yang kedua, cinta yang bukan ibadah. Apa itu? Cinta yang sifatnya naluri. Cinta yang merupakan tabiat manusia. Seperti apa misalnya? Tadi sudah kita kasih contoh. Seperti apa? Cinta orang tua kepada anak. Cinta anak kepada orang tua. Apalagi? Cinta istri kepada suami. Cinta suami kepada istri. Cinta manusia kepada makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kendaraan. Ini semuanya cinta yang bersifat naluriah. Orang Jawa mengatakan gawan, gawan bayi. Yang kedua boleh atau tidak? Yang kedua boleh atau tidak? Boleh dengan syarat. Boleh dengan syarat. Yang pertama, tidak boleh menyibukkan dari ibadah kepada Allah. Apa yang pertama? Tidak boleh menyibukkan dari beribadah kepada Allah. Jadi secita-cintanya antum kepada istri antum, kalau waktunya adzan, apa? Berangkat ke masjid, tinggalin. Walaupun itu malam pertama, apalagi malam ke seribu. Tinggalin sudah. Waktunya berangkat ke masjid. Tidak boleh menyibukkan dari ibadah kepada Allah. Syarat yang kedua, tidak boleh mendorong untuk berbuat maksiat kepada Allah. Tidak boleh mendorong untuk berbuat maksiat kepada Allah. Apa bedanya antara yang pertama dengan yang kedua? Bedanya apa yang pertama sama yang kedua? Kalau yang pertama adalah perintah, yang kedua adalah larangan. Para anak antum, seandainya anak antum minta sesuatu yang kita tahu itu akan digunakan untuk maksiat kepada Allah, maka tidak boleh dipenuhi. Tidak boleh dikabulkan. Kita tahu anak kita minta apa misalnya? PS misalnya. Minta apa? PS. PS berapa? 2 atau 3 atau 4? Gak tahu lah PS sudah sampai berapa. Dan kita tahu kalau dia kita belikan PS, dia bakalan sehari-hari kerjanya cuma PS, sholatnya ketinggalan, ngajinya ketinggalan. Maka saat itu secinta apapun kita kepada anak kita, tidak kita kabulkan. Karena kecintaan kita yang bersifat naluri ini tidak boleh menyebabkan kita terdorong untuk berbuat maksiat. Yang ketiga syaratnya, tidak boleh lebih besar dibandingkan kecintaan kita kepada Allah. Apa yang ketiga? tidak boleh lebih besar dibandingkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kecintaan paling besar kepada siapa? Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan ini akan kita bahas nanti. Kembali kepada ayat wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum hubbillah. Kaum musyrikin yang disebutkan dalam ayat ini mencintai selain Allah dengan jenis yang pertama atau yang kedua? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama, yaitu kecintaan yang bersifat ibadah. Makanya mereka sangat tunduk, makanya mereka sangat patuh, makanya mereka sangat merendah kepada sesembahan-sesembahan tersebut. Itu bukti nyata bahwa kecintaan mereka kepada sesembahan tersebut bukan kecintaan yang bersifat naluri, bukan, tapi kecintaan yang bersifat ibadah. Karena mereka tunduk, patuh, total lagi patuhnya. Baik, Uktubu. Mencintai selain Allah. Seperti kecintaan kepada Allah, mencintai selain Allah mencintai selain Allah seperti kecintaan kepada Allah merupakan kesyirikan. Mencintai selain Allah seperti kecintaan kepada Allah merupakan kesyirikan. Kira? Baca. Ini cinta yang sifatnya apa? Cinta yang sifatnya ibadah. Barakallahu. Baik. Sekarang kita berpindah ke dalil yang pertama. Iqra manil qari dudi. Nah. Mic-nya didekatkan ke mulut. Angkat suara. Nah, ini dalam surat apa? At-Taubah ayat berapa? 24. Ayatnya ini diringkas sama muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Lengkapnya adalah qul in kana aba'ukum wa abna'ukum, terus wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha. Ada berapa ini? Ada berapa? 8. Ya, ada 8. Qul in kana aba'ukum, katakanlah seandainya orang tua kalian, ayah dan ibu kalian, wa abna'ukum, apa itu abna? Anak kalian, anak-anak kalian, wa ikhwanukum, ikhwan, saudara-saudara kalian, kakak atau adik kalian, wa azwajukum, apa artinya azwaj? Istri, suami enggak masuk? Masuk. Azwaj itu mencakup suami dan istri. Wa ashiratukum, ashirah itu artinya adalah kerabat, ya, kerabat dekat kalian. Wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta yang kalian kumpulkan. Wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan juga bisnis kalian, perniagaan kalian yang kalian merasa khawatir akan bangkrut. Wa masakin taradawnaha, dan tempat tinggal kalian. Ada berapa tadi? 8. Katakanlah wahai Muhammad, seandainya 8 hal ini ahabba ilaikum, lebih kalian cintai, minallahi wa rasulihi, dibandingkan kecintaan kalian kepada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilihi, dan jihad di jalan Allah, fatarabbasu, tarabbasu itu artinya intaziru. Apa artinya intaziru? Tunggu. Tunggu apa? Hatta ya'tiyallahu bi amrih. Tunggu sampai Allah memberikan keputusan. Keputusan di sini maksudnya adalah azab. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk dan hidayah kepada orang-orang fasik. Ini ayat yang menunjukkan bahwa kecintaan kita kepada selain Allah tidak boleh apa? Melebihi kecintaan kita kepada Allah. Silakan cinta kepada anak, kepada istri, kepada bisnis. Silakan cinta kepada rumah. Antum cinta rumah enggak? Cinta enggak? Cinta, walaupun mungkin rumahnya rumah mertua, walaupun rumahnya sederhana, cinta kita. Apalagi kalau rumahnya rumah sendiri mewah pula, cinta. Tidak apa-apa, boleh. Akan tetapi kecintaan kita kepada makhluk-makhluk tadi, ada berapa tadi? Ada 8. Tidak boleh mengalahkan kecintaan kita kepada kepada Allah. Dan juga tidak boleh mengalahkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira kecintaan kita kepada makhluk-makhluk tadi itu sudah lebih tipis dibandingkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya atau belum? Sudah atau belum? Sudah atau belum? Butuh mikir. Sudah atau belum? Mungkin sudah, mungkin belum. Kalau kita pengen ngukur, Ustaz, pengen ngukur sebenarnya kecintaan kita kepada harta dibandingkan kecintaan kepada kita kepada Allah itu lebih besar mana? Kalau kita pengen ngukur, gimana Ustaz ukurannya? Lihat saja ketika ada 2 kepentingan yang bertabrakan. Lihat saja ketika ada 2 kepentingan yang bertabrakan, yang terkait kepentingan dengan Allah dengan kepentingan terhadap harta kita, mana yang kita dahulukan? Contoh, ketika azan berkumandang, kita sedang ada transaksi, sedang ada transaksi dengan rekan bisnis kita, dan transaksi tersebut nilainya besar, fantastis. Kira-kira bagaimana? Sholat dulu atau tanggung ah? Tinggal apa? Tinggal tanda tangan. Kan masih ada waktu sholatnya. Ini kan baru jam 12. Zuhur kan sampai jam 3. Masih ada. Disitulah kita akan membuktikan kecintaan kita kepada Allah dengan kecintaan kita kepada dunia lebih besar mana. Kalau itu kan masalah bisnis yang menghasilkan duit. Nah sekarang yang jadi sesuatu yang sangat mengenaskan adalah ketika nonton bola. Biasanya pertandingan bola itu mulainya jam berapa? Jam berapa? Gak tahu anak. Makanya anak tanya sama antum, biasanya jam berapa? Ya antum masya Allah yang gak pernah nonton bola ya. Masya Allah, tabarakallah. Sama ya. Biasanya jam berapa sih? 5. Jam 1. Jam 1 siang? Oh malam. Enggak, yang ini bukan yang di luar negeri, yang di Indonesia mulai jam berapa sih? 6:30. Coba bayangkan, jam 6:30. 6:30 malam. Baru main 1/2 jam sudah azan. Gimana kira-kira berhenti? Ayo sholat dulu yuk. Bablas. Kecintaan kepada bola bisa mengalahkan kecintaan kepada Allah. Ya. Maka hati-hati. Ini ayat memberikan ancaman kepada orang-orang yang mengalahkan kecintaannya kepada Allah. Dia kalahkan dengan kecintaan dia kepada 8 hal yang tadi disebutkan. Tayyib, uktubu. Wajib bagi kita untuk mencintai Allah. Wajib bagi kita untuk mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi kita untuk mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaan kita kepada selain keduanya. Melebihi kecintaan kita kepada selain keduanya. Ana ulangi. Wajib bagi kita untuk mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaan kita kepada selain keduanya. Keduanya itu apa? Allah dan Rasulnya. Santai. Nah. Berikutnya Iqra an Anas bin Nah, an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Anas. Siapa? Anas. Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum." Salah seorang dari kalian tidak dianggap beriman hatta akuna ahabba ilaihi, sampai aku lebih dia cintai. Aku di sini siapa? Rasulullah SAW. Sampai aku lebih dia cintai dibandingkan min waladihi. Apa walad? Anaknya. Wa walidihi. Dan orang tuanya. wanasi ajma'in, dan seluruh manusia. Kalian tidak dianggap beriman sampai kecintaan kalian kepadaku, yakni kepada Rasulullah SAW, melebihi kecintaan kalian kepada anak keluar, anak orang tua dan seluruh manusia. La yu'minu, apa artinya? Tidak beriman. Berarti kafir gitu. Kafir atau tidak? Hah? Tidak. Terus apa artinya la yu'minu? Nah, kata la yu'minu itu bisa multi tafsir. Bisa ditafsirkan dengan dua penafsiran sekurang-kurangnya. Yang pertama adalah la yu'minu mutlaqan. Tidak beriman sama sekali. Yang kedua, tidak beriman dengan keimanan yang sempurna. Ada berapa penafsiran? Dua. Jadi kalau antum ketemu hadis dengan redaksi la yu'minu, tidak beriman, itu ada dua kemungkinan penafsirannya. Yang pertama penafsirannya apa tadi? Tidak beriman mutlak, alias bukan orang yang beriman sama sekali, alias orang kafir. Ini penafsiran yang pertama. Yang kedua apa tadi? Tidak sempurna keimanan kalian, atau tidak beriman dengan keimanan yang sempurna. Ada dua penafsiran. Nah, yang jadi pertanyaan, hadis ini ditafsirkan dengan yang mana? Yang pertama, yang kedua? Yang kedua. La yu'minu di sini, kata para ulama, lihat qauluhu, ikra qauluhu la yu'minu. Wal muradu kamaluhu. Apa? Kamal. Apa kamal? Kesempurnaan. Berarti maksud ayat, maksud hadis inilah keimanan kalian tidak akan sempurna. Untuk menyandang label muslim atau tidak? Masih. Cuman muslim yang imannya tidak sempurna. Dan keimanan yang sempurna di sinilah keimanan yang wajib. Ya. Berarti kalau masih kecintaan kepada dunia lebih besar dibandingkan kecintaan kepada Rasulullah SAW, berarti dia meninggalkan sebuah kewajiban. Kalau meninggalkan sebuah kewajiban, dosa atau tidak? Dosa atau tidak? Dosa. Ini yang kadang-kadang dosa-dosa yang tidak kita sadari. Selama ini ketika kita berbicara tentang dosa, itu sementara itu identik dengan miras, apalagi zina, apalagi membunuh, apalagi riba, mencuri, korupsi. Iya betul, itu dosa-dosa besar. Tapi ternyata ada dosa-dosa yang tidak kita sadari. Dosa yang bersifat kalbu, yang ada di dalam hati. Kalau tadi kan lahiriah ya, bunuh, kemudian apa tadi? Mabuk, itu kan dosa-dosa sifatnya lahiriah, yang mudah untuk dilihat. Nah, dosa-dosa yang enggak kelihatan itu, yaitu yang ada dalam hati, ini yang kadang-kadang kita tidak waspadai. Sehingga diajarkan sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita berdoa minta ampun dari dosa-dosa yang tidak kita sadari. Minadzambi alladzi la a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu dari dosa yang tidak aku sadari. Kira-kira antara yang disadari sama yang tidak disadari, lebih banyak yang mana? Yang tidak disadari. Makanya saya heran dengan sebagian orang. Kata itu, akhi, ente mungkin dapat musibah itu karena dosa-dosa yang kamu kerjakan. Ana lakukan dosa apa ya? Masya Allah. Ini ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Orang yang ngomong kayak gitu, ana melakukan dosa apa ya? Ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia betul-betul bersih dari dosa. Atau kemungkinan kedua, dosanya terlampau banyak sampai enggak ada yang teringat. Ini enggak tahu yang mana ini kemungkinannya. Ini dosa-dosa yang sifatnya hati ini. Ini kan termasuk hati. Mahabbah, cinta, itu tempatnya di mana? Di hati. Bukan di mulut. Jadi antum jangan langsung percaya dengan seseorang yang mengatakan, aku cinta padamu. Itu belum tentu. Ya. Gombal. Ya belum tentu gombal juga. Gitu. Bisa gombal, bisa tidak. Karena cinta itu bukan di mulut. Walaupun kita dianjurkan untuk mengungkapkan cinta itu dengan apa? Mulut. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, kalau kita cinta seseorang karena Allah, supaya apa? Ngomong. Supaya ngomong. Ustaz, anak cinta pacar Ustaz. Jangan ngomong. Itu bukan cinta karena Allah. Biasanya itu cinta karena nafsu. Ya tapi anak serius. Ya udah nikah aja. Gak usah pakai pacar. Pacaran itu mainan. Nikah itu seriusan. Ente mau dimainin apa diseriusin? Ulangi. Pacaran itu mainan. Nikah itu seriusan. Ente mau dimainin atau diseriusin? Mau yang mana? Seriusin toh? Masa mau dimainin? Kok sampai pacaran? Cinta. Ya, cinta itu sifatnya di dalam apa? Hati. Sehingga ketika kecintaan kita kepada selain Allah atau kepada selain Rasulullah SAW lebih besar dibandingkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, berarti kita telah meninggalkan sebuah kewajiban. Kalau kita meninggalkan sebuah kewajiban, berarti kita melakukan perbuatan dosa. Maka waspada. Ini dosa-dosa yang tidak kita sadari. Setiap hari kita nambah dosa tanpa kita sadari. Makanya nanti kita akan sampaikan perkataannya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di dalil yang keberapa ini? Keempat kalau enggak salah. Itu akan mengingatkan, menghentakkan kesadaran kita bi'idznillah ya azza wa jalla. Baik. Qari'nya ada dua ya. Ini sudah berapa dalil ini kita baca? 2, 3, 4, 5. Baik. Ya, ikra' walahuma. Allahumma anzil qolal qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatun majdina fi wajhi al-jinna rawata salat al-iman in yakunu habba ilayhi mimma siwahuma wa in yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa in yaqama an yahuda fil kufri ba'da id anqadahu allahu minhu kama yakrahu nah, walahuma itu maksudnya siapa? Al-Bukhari wa Muslim. Walahuma anhu an siapa? Anhu an Anas. Karena yang paling terdekat adalah siapa? Anas. Hadis ini berarti ada dalam Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi SAW Anas bin Malik radhiyallahu. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, thalathun, ada tiga karakter, ada tiga sifat, man kunna fihi, barang siapa yang memiliki tiga karakter itu, wajada bihinna halawatal iman, dia akan menikmati manisnya iman. Apakah iman itu ada rasa manisnya? Ada atau tidak? Ada. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan itu. Manisnya iman itu apa? Bentuknya? Sama madu manis mana gitu? Sama gula jawa atau sama coklat gitu? Manis mana? Manisnya iman itu bentuknya apa? Anda tanya, antum sudah merasakan manisnya iman? Kok sepi sekali di sini? Antum sudah merasakan manisnya iman? Sudah. Rasanya kayak apa? Nah, ahsanta. Tenang. Jadi manisnya iman itu adalah ketenangan yang ada dalam hati. Ketentraman, kedamaian. Yang itu susah untuk diungkapkan dengan kata-kata. Dan ini gak dijual di mana-mana. Di supermarket paling lengkap pun gak jual. Sehingga belum tentu orang yang full fasilitas hidup, rumahnya megah, mobilnya mewah, perusahaannya besar, istrinya 5-4 maksimal, belum tentu orang yang seperti itu merasakan tenang. Belum tentu. Belum tentu juga yang istrinya 1 tenang. Jadi jangan merasa 4 gak tenang itu. Intinya aja belum tenang itu. Belum tentu juga ya. Jadi ketenangan hati itulah tanda dari orang merasakan manisnya iman. Hatinya tenang, damai. Dan itu adalah surganya dunia. Surganya dunia. Ketika orang merasakan nikmatnya iman, dia seakan-akan telah masuk ke dalam surga. Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan itu semuanya? Ternyata sumbernya adalah ada dalam mahabbah. Cinta. Tiga poin ini, kata Imam Ibn Taimiyah rahimahullah, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, itu berpusat kepada satu kalimat, yaitu cinta. Tiga poin ini. Saya baca dulu ya tiga poinnya ya. Nanti habis itu Anda akan sajikan pemaparan Syekhul Islam. Karakter yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Karakter yang pertama adalah orang tersebut lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibandingkan selain keduanya. Ini karakter yang pertama. Lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibandingkan kecintaan kepada selain keduanya. Lihat yang perlu digarisbawahi kata apa? Cinta. Jadi poin yang pertama cinta. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai orang lain hanya karena Allah. Apa yang kedua? Mencintai orang lain hanya karena Allah. Berarti kembali lagi kepada kata apa? Cinta. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da id anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdhafa finna. Dia membenci kekufuran seperti kebencian dia terhadap api. Membenci kekufuran seperti kebencian dia terhadap api. Di poin yang ketiga ini ada kata cinta atau tidak? Hah? Tidak ada. Ada. Kebalikan dari cinta harus kita tinggalkan. Ya. Yaitu kekufuran. Ingkar. Kebalikan cinta adalah kufur, ingkar. Ini harus kita tinggalkan. Oke, ada berapa poin? 3 poin. 3 poin ini semuanya berhubungan dengan cinta. Yang pertama, mencintai Allah melebihi mencintai Allah dan Rasulnya melebihi kecintaan kepada selain keduanya. Poin pertama kata Syekhul Islam, takmilu hadhil mahabbah. Poin yang pertama adalah menyempurnakan atau memaksimalkan cinta. Jadi kalau orang ingin mendapatkan ketenangan dalam hidupnya, maka kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya tidak boleh sekedarnya. Sekedarnya siapa? Sekedarnya ya, sekedar cinta. Ya, kalau diprosentasekan ya, ya adalah cinta berapa? Ya 5%. Enggak, harus diapakan? Maksimalkan. Jadi kalau orang pengen merasakan manisnya iman, kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya itu harus didongkrak. Sampai apa? Sampai mengalahkan kecintaan kita kepada selain keduanya. Jadi orang yang tadi sedang transaksi bisnis nilainya fantastis, itu begitu dia mendengar azan, seandainya dia tinggalkan saat itu, maka dia akan merasakan manisnya iman. Ditinggalkan itu bukan digagalkan. Ditinggalkan itu maksudnya apa? Depending. Ya, nanti dulu, lanjut ba'da sholat. Itu dia akan merasakan manisnya keimanan. Dan akan dimudahkan urusannya sama Allah Azza wa Jalla. Ustaz, tapi ada orang Ustaz kayak gitu, kemudian dia tinggalkan, dia pending. Begitu selesai sholat, malah rekan bisnisnya itu menggagalkan transaksinya Ustaz. Gimana Ustaz? Iya, berarti belum rezekinya. Belum apa? Rezekinya. Simpel tak? Simpel atau tidak? Simpel, selesai masalah. Berarti Allah belum menakdirkan itu sebagai rezeki Anda. Allah sengaja membuat gagal hal itu karena Allah bisa jadi mengetahui bahwa kalau seandainya itu sampai terjadi, Anda akan rugi. Maka sama Allah Azza wa Jalla dijauhkan. Begitu pola pikirnya orang yang beriman. Makanya dia hidupnya akan tenang. Ya. Apa yang pertama tadi? Memaksimalkan. Menyempurnakan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Bukan sekedar cinta. Tapi cintanya harus sampai ke puncaknya. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai orang lain hanya karena Allah. Kata Syekhul Islam, wa tafrighuha dalam nuskhah yang dalam cetakannya Al-Ubudiyah, ini kan dinukil dari kitab Al-Ubudiyah, itu tertulis wa tafri'uha. Dalam nuskhah yang lain tafriquha. Saya bahasakan di sini dengan yang kedua, memenuhi konsekuensi cinta. Apa yang kedua? Memenuhi konsekuensi cinta. Yang pertama apa tadi? Memaksimalkan cinta. Kalau yang kedua apa? Memenuhi konsekuensi cinta. Jadi kalau orang cinta itu kan mesti ada apanya? Konsekuensinya. Jadi antum untuk mengetahui ungkapan aku cinta banget padamu itu gombal atau tidak gombal, dilihat dari apanya? Memenuhi konsekuensinya atau tidak? Memenuhi konsekuensinya kalau baru akan nikah, baru kenalan. Konsekuensinya kalau antum pengen tahu ini gombal atau tidak, berani enggak dia ngelamar? Kalau begitu dicecer, ayo kamu lamar aku, datang ke orang tuaku. Kok dia banyak ngeles, banyak alasan ini dan itu, berarti ungkapan kemarin adalah gombal bin perca. Berarti dia bukan tipe laki-laki. Laki-laki teladan, bukan tipe laki-laki sejati, tapi dia laki-lakian. Itu konsekuensi cinta. Nah, suami istri juga ada konsekuensi cinta. Kalau betul-betul cinta ya kasih nafkah. Ya, istri itu bukan butuh cinta lisan ente, istri itu butuh makan. Jadi jangan setiap hari dikasih makannya apa? Aku sayang kamu, Dek. Iya, tapi nasinya mana? Ya. Kita itu bukan butuh makan cinta. Butuh makan apa? Nasi. Cinta juga konsekuensinya adalah perhatian, care. Jadi kalau ngomong diperhatikan, istri ngomong diperhatikan, suami ngomong diperhatikan. Jangan malah ngomong, yang satunya megang apa? HP. Ya Ustaz, istri anak akhir-akhir ini tuh mukanya kalau malam tuh bercahaya Ustaz. Masya Allah, bercahaya. Lampu mati, iya Ustaz bercahaya. Masya Allah, bersinar Ustaz. Ternyata pegang apa? HP. Kalau lagi ngomong, diperhatikan. Itu konsekuensi dari apa? Cinta. Nah, ini konsekuensi cinta kepada manusia. Nah, konsekuensi cinta kepada Allah pun ada. Konsekuensi cinta kita kepada Allah adalah ini, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kita mencintai orang lain karena Allah. Maksudnya bagaimana? Kita mencintai orang lain karena orang itu dicintai sama Allah. Saat itulah kita menunaikan konsekuensi dari cinta. Keseriusan cinta kita kepada Allah akan diukur salah satunya dengan apakah kita mencintai yang dicintai oleh Allah atau tidak. Yang dicintai oleh Allah itu bisa berupa manusia, bisa berupa tempat, bisa berupa waktu, bisa berupa perilaku. Ini yang dicintai sama Allah. Dan bisa berupa yang lain-lainnya. Manusia yang dicintai oleh Allah siapa? Orang-orang yang beriman, para nabi, para rasul. Berarti para sahabat, berarti kalau kita ngaku cinta kepada Allah tapi tidak mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti kecintaan kita masih jauh dari potret kesempurnaan. Kalau kita ngaku cinta kepada Allah tapi kita tidak cinta kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang Allah sampaikan radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho kepada para sahabat dan para sahabat ridho kepada Allah. Kalau kita ngaku cinta kepada Allah tapi membenci para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti kecintaan kita tidak sempurna. Bahkan bisa jadi kecintaan kita bisa berkurang jauh, bisa sampai habis. Na'udzubillah min dzalik. Ini manusia yang dicintai oleh Allah. Para wali juga dicintai sama Allah. Maka kita mencintai para wali karena Allah cinta kepada mereka. Manusia. Itu siapa tadi? Tempat. Tempat yang dicintai oleh Allah contohnya adalah Mekah. Ya. Inni a'lamu annaki ahabbul biqa'i ilallah. Kata Rasulullah SAW ketika beliau akan meninggalkan kota Mekah saat berhijrah, Nabi SAW berkata, sungguh aku tahu bahwa engkau adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah. Engkau itu siapa? Kota Mekah. Kalau bukan karena aku diusir oleh penduduk kota ini, aku tidak akan pernah mau keluar dari kota ini. Maka kecintaan kita harus besar kepada kota Mekah. Jangan sampai kita lebih cinta untuk pergi ke tempat tempat yang lain yang ada di dunia ini, kemudian kita malas pergi ke Mekah. Cuma pengen ngelihat singa muntah. Sampai enggak mau pergi ke Mekah, ngapain? Singa muntah aja dilihat. Ya. Atau pengen lihat menara miring. Ngapain dia? Mendingan kemana? Ke tempat yang dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Berarti enggak boleh Ustaz pergi ke sana. Iya, boleh-boleh saja, tapi kan harus dilihat tujuannya apa. Ada efek buruknya atau tidak. Ini perhatikan. Tempat, terus apa tadi? Waktu. Apa waktu yang dicintai oleh Allah? Sepertiga malam terakhir, ya. Kemudian Lailatul Qadar, kita pun mencintainya. Terus apa? Perilaku, ya, kejujuran, ya, keimanan, tawadhu, kedermawanan, ini perilaku yang dicintai sama Allah. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, wa an yakraha an yauda fil kufri ba'da id anqadahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdhafa fil nar. Bismillah. Agar cinta kepada, agar kita merasakan manisnya iman, kita harus membenci kekufuran seperti kebencian kita terhadap api. Ini diungkapkan oleh Syekhul Islam dengan kalimat daf'u diddiha, menolak lawan cinta. Apa yang ketiga? Menolak lawan cinta. Lawan cinta kekufuran. Sehingga kita harus menolak kekufuran. Orang tidak akan merasakan manisnya iman seandainya di dalam hatinya tidak ada kebencian kepada kekufuran. Enggak. Jadi enggak usah kita itu terbawa, terprovokasi, terpengaruh dengan jargon-jargon indah yang sebenarnya beracun orang-orang liberal. Betul, Islam itu agama kasih sayang, betul. Akan tetapi bukan berarti kemudian ditafsirkan Islam itu tidak membenci kekufuran. Kita harus benci kemaksiatan, masa enggak dibenci? Anak kasih ilustrasi. Laki-laki yang ramah. Laki-laki yang ramah. Apakah artinya laki-laki yang selalu tersenyum 24 jam? Hah? Tidak. Jadi ukuran ramah itu gak mesti harus tersenyum terus. Sekarang misalnya antum nih, istri antum digoda sama laki-laki lain. Di sweet-sweetin. Antum senyum? Hah? Diragukan ke laki-lakian antum. Walaupun antum itu berstatus laki-laki yang ramah. Ramah itu tidak mesti senyum dalam segala kondisi. Ada saatnya kita marah. Masa istri digodain kita? Senyum, monggo. Kok monggo? Kasih sayangnya Islam, kasih sayang yang diusung oleh Islam itu tidak berarti kemudian kita tidak membenci kemaksiatan, kita tidak membenci kekufuran, kita tidak membenci kesyirikan. Justru kebencian kita kepada kesyirikan dan kekufuran itu adalah merupakan bagian dari kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita benci kesyirikan, kekufuran, maksiat? Karena Allah benci hal-hal tersebut. Maka tidak serius cinta kita kepada Allah kalau kita tidak membenci sesuatu yang dibenci oleh Allah. Itu gak serius cintanya. Akan serius cinta kita kepada Allah kalau kita membenci apa yang dibenci oleh Allah dan mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Itu baru serius. Ngakunya cinta kepada Allah tapi menyukai yang dibenci sama Allah. Membenci yang disukai sama Allah. Itu gak serius namanya. Main-main itu namanya. Wong Allah jelas-jelas membenci orang-orang kafir, kok kita mengidolakan, bukan hanya mencintai, mengidolakan orang kafir itu gimana toh? Mana keseriusan cinta kita kepada Allah? Nah, santri-santri yang masih punya idola pemain bola kafir. Ya. Dibuka lemarinya poster siapa guru? Subhanallah. Santri. Santri itu idolanya siapa? Siapa idolanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq. Santri kok idolanya pemain bola anu? Ya. Kalau yang muslim, ustaz. Kalau yang muslim gimana? Ya antum cintai sesuai dengan kadar keislaman. Ya. Kalau dia melakukan maksiat, dia benci sesuai dengan kadar maksiatnya. Nah. Taib. Ini nanti kita lewati wajib istilahnya, kita tulis nanti insyaAllah. Taib, sekarang kita pindah ke dalil berikutnya. Iqra nushun. Wa'an ibn Abbasin radhiyallahu anhu maqala. Ini berarti namanya hadis atau asar? Ini namanya hadis atau asar? Hah? Asar. Kenapa asar? Karena perkataannya sahabat. Perkataannya sahabat. Kalau perkataannya tabi'in apa namanya? Asar juga. Sama. Ya. Wa'an ibn Abbasin radhiyallahu anhuma, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, berarti ini perkataannya siapa? Ibnu Abbas. Man ahabba fillah, Barang siapa yang cinta karena Allah, wa abghadha fillah, dan benci juga karena Allah. Lihat, cinta dan benci ini harus ada. Makanya tadi saya agak tegas tadi katakan bahwa jargon-jargon yang kelihatannya manis itu sebenarnya mengandung racun. Jadi agama kita itu ada cinta, ada benci. Bukan sekedar apa? Cinta. Tapi cinta dan bencinya itu bukan karena kepentingan pribadi. Cinta dan bencinya itu bukan karena urusan politik. Cinta dan bencinya itu bukan karena beda klub sepak bola, yang satunya biru, yang satunya oranye. Bukan. Bukan karena beda partai. Bukan. Muslim, kecintaan dan kebenciannya ukurannya lebih tinggi dari remeh temeh duniawi. Karena Allah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Jadi ketika ditanya, ente kenapa suka sama dia? Karena Allah. Masya Allah. Karena Allah maksudnya apa? Karena dia taat kepada Allah. Ini kenapa suka sama akhwat itu? Karena akhwat itu rajin ngaji, Ustaz. Masya Allah. Kenapa ente suka sama adik? Karena adik ana, Ustaz, dia itu tekun sekali untuk beribadah kepada Allah. Itu cinta karena Allah. Man ahabba fillah. Terus wa abghadha fillah, dan membenci pun juga karena Allah. Jadi ketika kita membenci orang lain itu bukan karena alasan-alasan duniawi, karena beda klub sepak bola tadi, atau beda partai, atau beda suku. Bukan. Islam lebih tinggi dari itu semua. Tapi kita benci dia karena Allah. Maksudnya, karena dia sering berbuat maksiat kepada Allah, maka kita benci dia. Karena dia enggan beriman kepada Allah, kita benci dia. Itu. Jadi kalau misalnya ada teman antum, ngajak antum, nonton yuk. Nonton yuk. Itu berarti tipe teman yang harus dicintai atau dibenci? Jawab. Dicintai atau dibenci? Dibenci. Benci teman-teman yang seperti itu. Jangan malah, alhamdulillah ini memang teman sejati. Ini. Bukan. Itu musuh sejati. Bukan teman sejati. Nih, ana punya flash disk ini. Ya, jangan ngomong-ngomong ya. Isinya ini. Sesuatu yang haram untuk dilihat. Ini musuh sejati. Bukan teman. Jadi kalau antum ketemu dengan orang-orang yang seperti itu, fahdharuh. Apa fahdharuh? Waspadalah. Tinggalkan orang-orang yang seperti ini. Bukan malah dijadikan sebagai teman akrab, bukan. Man ahabba fillah wa abghadha fillah wa wala fillah. Wala dan bara. Wala itulah loyalitas. Loyal karena Allah. Loyal kepada ustaz, kenapa? Karena ustadznya mengajarkan kita jalan menuju kepada Allah. Maka kita loyal kepada dia. Wa'ada fillah, bermusuhan juga karena Allah. Jadi para sahabat Nabi SAW, mereka berperang melawan orang-orang kafir itu bukan karena urusan duniawi. Bukan karena rebutan wilayah, bukan. Tapi karena Allah memerintahkan agar kaum mukminin berjihad melawan mereka, maka mereka lakukan itu. Karena kaum musyrikin mereka menghalangi jalan dakwah, maka mereka pun kaum mukminin diperintahkan untuk memusuhi mereka. Ini berarti ada berapa poin? 4. Cinta karena Allah, terus benci karena Allah. Berikutnya, loyal karena Allah, terus memusuhi karena Allah. Fa innama tunalu wilayatullah bidzalik. Sesungguhnya kecintaan Allah itu didapatkan dengan itu. Orang jadi wali, wali wilayah, jadi wali, apa wali? Wali artinya apa? Kekasih. Waliullah artinya kekasih Allah. Orang akan menjadi wali ketika dia menjalankan 4 hal tersebut. Jadi enggak usah tertipu dengan label-label yang disematkan oleh sebagian orang kepada pujaan-pujaan mereka. Oh ini wali, oh ini wali. Wali kok liberal? Ya. Wali itulah orang yang cintanya karena Allah. Bencinya juga karena Allah. Ya. Loyalitasnya karena Allah. Ya. Itu baru menjadi waliullah. Lihat. Ini yang tadi Ana sempat janjikan, walan yajida 'abdun ta'mal imani. Dan seorang hamba tidak akan pernah merasakan nikmatnya iman. Wa in kasurat salatuhu wa saumuhu. Sekalipun salatnya banyak, puasanya banyak, hatta yakuna kadzalik, sampai dia memenuhi 4 poin tadi. Jadi merasakan manisnya iman itu bukan dengan sekedar memperbanyak apa? Salat. Bukan hanya sekedar memperbanyak puasa. Salat dan puasa itu ibadah yang lebih dominan sifat lahiriahnya. Gerakan, bacaan, walaupun ada kekhusyuannya. Orang itu akan mendapatkan, merasakan manisnya iman itu bukan sekedar dengan ibadah yang sifatnya lahiriah. Tapi dia merasakan manisnya iman itu dengan sesuatu yang sifatnya batiniah, selain yang lahiriah. Yang batiniah itu tadi, cinta karena Allah, benci karena Allah, itu kan semuanya hati. Ya. Jadi orang akan bisa merasakan nikmatnya iman itu bukan hanya sekedar dengan gerakan lahiriah. Makanya apa kata seorang tabi'in? Ma sabaqakum Abu Bakrin bi kathrati siyamin wala salatin, walakin bi syai'in waqara fi qalbihi. Abu Bakar As-Siddiq itu lebih unggul dibandingkan kalian, lebih tinggi derajatnya dibandingkan kalian, itu bukan dengan banyaknya sholat beliau, bukan dengan banyaknya puasa beliau, akan tetapi dengan keimanan, amalan hati yang begitu dominan yang ada di dalam hati beliau. Itu yang membuat Abu Bakar menjadi unggul. Makanya gelarnya apa? As-Siddiq. Yang sangat beriman, yang sangat percaya. Itu kan keimanan, kepercayaan tepatnya di hati. Itu yang membuat Abu Bakar menjadi unggul. Berarti gak perlu sholat? Gak perlu sholat? Perlu. Akan tetapi perbaikan batin itu dijadikan prioritas sebelum perbaikan lahir. Jadi jangan sampai kita cuma sekedar memperhatikan luar kita saja. Oh bajunya yang penting bagus, putih, disetrika. Tapi juga perhatikan dong dalamnya, kaos dalamnya itu bagaimana. Walaupun antum pakai baju yang bersih, luarnya disetrika, kalau kaos dalamnya itu sudah sebulan gak diganti, tetap apa? Bau ya. Sepandai-pandai menyembunyikan bangkai pasti akan tercium juga. Jadi kita jangan cuma memperhatikan perbaikan lahiriah kita, tapi juga hati kita. Fikul kulub itu diajarkan di sini? Ya? Ya? Ya atau tidak? Atau jangan-jangan atau enggak tahu kitab yang diajarkan? Ustaz Abu Izzi kan? Hafizahullah, betul? Penting itu. Fikhul kulub. Ya. Perbaikan hati itu penting sekali. Karena itu pondasinya. Hadis yang sering antum dengar. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalbu. Di dalam hati kita ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, maka semuanya akan baik. Kalau rusak, maka semuanya akan rusak. Ketahuilah segumpal daging itu adalah qalbu. Qalbu itu apa? Jantung apa liver? Hah? Jawab. Jantung atau liver? Kolbu. Jantung atau liver? Hati, Ustaz. Hati itu apa? Liver. Kok sepi? Jantung atau liver? Jantung. Al-qulubul lati fis sudur. Ayatnya kan kayak gitu. Al-qulubul lati fis sudur. Qalbu yang berada di dalam dada. Yang ada dalam dada apa? Jantung apa liver? Jantung. Makanya kata Nabi SAW, at-taqwa ha huna. Taqwa itu ada di sini. Sambil beliau nunjuk ke mana? Dada. Maksudnya pondasi takwa itu ada di dalam jantung. Kalau seandainya yang dimaksud dengan kolbu itu liver, liver tempatnya di mana? Perut kanan atas. Nabi akan mengatakan takwa itu di sini. Nabi kan nggak mengatakan kayak gitu. Takwa itu di sini. Ini maksudnya sedang menunjuk tempatnya kolbu alias jantung. Tapi Ustaz kayaknya lebih kalau ayo kita perbaiki, ayo kita lembutkan jantung-jantung kita itu gimana Ustaz? Agak susah dicerna. Ya sudah, kalau antum mau pakai istilah hati ya enggak apa-apa. Tapi kalau ditanya hati yang dimaksud di sini adalah apa? Jantung. Makanya kan engkau adalah jantung hatiku. Kan enggak ada engkau adalah jantung liverku. Kemudian apa kata beliau? Waqad sarat 'ammatu mu'akhatin nasi 'ala amri dunya. Dan di zaman ini, zamannya siapa? Zamannya siapa? Ibnu Abbas. Allahu Akbar. Zamannya Ibnu Abbas. Dan di zaman ini kebanyakan orang menjalin hubungan dan persaudaraan karena urusan duniawi. Oke. Ini Ibnu Abbas lagi cerita zaman kita atau zaman beliau? Zaman beliau. Zaman beliau yang dikatakan oleh Nabi SAW khairun nasi karni, thumma alladzina yalunahum, thumma alladzina yalunahum. Zaman yang oleh Nabi SAW dikatakan sebaik-baik zaman adalah zamanku, kemudian sesudahnya, kemudian sesudahnya. Berarti ini termasuk tiga masa keemasan umat Islam. Itu saja kata Ibnu Abbas. Banyak orang amah, banyak orang sekarang hubungannya karena urusan duniawi. Anda enggak tahu seadanya Ibnu Abbas itu ngelihat zaman kita saat ini. Apa kira-kira komentarnya? Ya. Tapi jangan putus asa. Ya, jangan putus asa. Tetap berusaha perbaiki diri. Mulai dari kita dengan orang-orang terdekat dengan kita. Dengan istri kita, dengan suami kita, dengan anak kita, dengan orang tua kita. Inti cinta istri karena apa? Istri cinta suami karena apa? Itu semuanya kita koreksi. Kita punya teman, akrab dengan teman karena apa? Ya, apakah cuma karena dia itu senang traktir? Apalagi na'udzubillah min dzalik berbagi maksiat, berbagi kok maksiat. Itu bukan teman. Itu musuh. Berarti kalau musuh apa? Jauhi, tinggalkan. Wa dzalika la yujdi 'ala ahlihi syai'a. Hubungan-hubungan yang bersifat dasarnya adalah duniawi, hubungan-hubungan yang dibangun di atas kepentingan-kepentingan duniawi ini, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tidak akan bermanfaat sedikit pun bagi orang yang melakukannya, terutama di akhirat. Terutama di akhirat. Nanti kita akan baca dalil yang terakhir dari Ibnu Abbas juga, bagaimana hubungan-hubungan yang tidak dibangun di atas keimanan itu nanti pada hari kiamat akan menjadi bumerang. Akan menjadi bumerang. Tayyib uktubu. Cinta adalah ibadah. Cinta yang jenis mana? Pertama atau kedua? Yang pertama. Yaitu cinta yang mendorong untuk apa tadi? Tunduk, merendah, mengagungkan, taat secara mutlak. Ini yang saya maksud. Cinta adalah ibadah. Sehingga tidak boleh dipersembahkan, sehingga tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah, sehingga tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Saya ulangi, cinta adalah ibadah, sehingga tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Ikra. Nah, baik, sekarang dalil yang terakhir. Ikra. Baqarah Ibn Abbas. Baqarah Ibn Abbas. Ini penafsiran Ibnu Abbas terhadap sebuah ayat. Ayatnya ada dalam surat apa? Surat apa? Al-Baqarah. Ayat 166. Ini potongan ayat yang ada di ujung. Saya akan bacakan awalnya. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Idz tabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzaba," baru apa? "Wa taqatta'at bihimul asbab." Ini kisah yang Allah sampaikan nanti di kiamat. Allah bercerita, "Ittabarra'al ladzina tubi'u." Ingatlah ketika itu berlepas diri, ketika para panutan-panutan berlepas diri dari siapa? Minal ladzina tabau, dari para pengikutnya. Jadi orang di dunia itu kan pasti rata-rata itu punya panutan yang dia ikuti, baik orang beriman maupun orang yang tidak beriman itu punya panutan. Kayak kita punya panutan. Siapa panutan kita? Rasulullah SAW, para ulama, para sahabat, itu panutan kita. Orang-orang yang tidak beriman punya panutan tidak? Punya panutan tidak? Punya. Ya. Panutannya siapa? Ya tokoh-tokoh mereka. Ada tokoh komunis, ada tokoh liberal, ada tokoh ya macam-macam lah yang dijadikan panutan sama mereka. Mereka juga panutan. Berarti orang yang beriman maupun orang yang tidak beriman sama-sama punya panutan. Bedanya apa? Nah, ini bedanya. Salah satu perbedaannya nanti di hari kiamat. ittabarra'a alladzina tubi'u min alladzina taba'u. Para panutan-panutan tersebut mereka akan berlepas dari manusia-manusia yang mengikutinya. Kenapa? Wara'awul azab. Saat itu mereka sudah menyaksikan azab. Azab, siksaan Allah sudah ada di hadapan matanya. Mereka sudah ketakutan dengan siksaan tersebut, sehingga boro-boro mikirin pengikutnya, mikirin diri sendirinya saja sudah pusing 7.000 keliling. Bukan hanya 7 keliling, pusing banget, gimana? Apalagi panutan-panutan itu nanti di hari kiamat para pengikutnya malah minta kepada Allah, fa'atihim di'faini minal azab. Para pengikutnya itu mereka akan minta kepada Allah, ya Allah timpakanlah adab berlipat, azab berlipat-lipat kepada mereka. Masya Allah. Jadi para pengikut-pengikut itu mereka nanti minta kepada Allah, itu panutan-panutan kami, kami bisa kayak gini, terjerumus kayak gitu gara-gara mereka. Maka kami gak terima kalau cuma diazab sama dengan kami. Mereka kami minta agar diazab di'fain, double azabnya. Na'udzubillahimin min dzalik. وَتَقَطَعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ. Ini yang perlu kita garis bawahi. Dan putus di antara mereka. Mereka ini siapa dan siapa? Siapa dan siapa? Panutan dan para pengikutnya. Antara panutan dan para pengikutnya itu telah putus al-asbab. Al-asbab di sini ditafsirkan sama Ibnu Abbas dengan al-mawaddah, alias cinta. Ini yang tadi Ana sampaikan di awal, sebelum ini, perkataan Ibnu Abbas tadi, bahwa cinta yang dibangun di atas urusan duniawi tidak akan bermanfaat, apalagi di akhirat ini. Contohnya, walaupun para pengikut itu cinta mati, saking apanya? Saking cintanya, cinta mati, mati urip melu si anu, ya, pokoknya hidup mati ikut si anu. Itu kan ada orang seperti itu, saking fanatiknya kepada panutannya. Itu nanti pada hari kiamat seluruh cinta-cinta tadi akan putus, tidak ada lagi jalinan hubungan cinta. Wataqatta'at bihimul asbab. Kenapa? Karena kecintaannya bukan karena Allah, tapi karena urusan duniawi. Terus ada enggak cinta yang abadi sampai ke hari kiamat? Ada enggak? Ada. Yaitu cinta karena Allah. Kalau kita mencintai Nabi kita Muhammad SAW karena Allah, mudah-mudahan Nabi berkenan untuk membantu kita dengan syafaatnya. Itu cinta yang akan terus bersambung sampai hari kiamat. Makanya saya sampaikan tadi, kita sebagai orang Islam jangan terjebak dengan remeh temeh duniawi. Cinta karena partai, cinta karena jabatan, cinta karena kedudukan, cinta karena, sudah, itu gak akan bermanfaat. Oke, mungkin di dunia bermanfaat, bisa mendatangkan duit, bisa mendatangkan proyek, ya, bisa mendatangkan fasilitas ini dan itu, tapi itu cuma sementara. Cinta yang abadi adalah cinta karena Allah. Kita mencintai Rasulullah SAW karena Allah mencintai beliau. Kita mencintai Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Az-Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah, Ibn Jarrah, Sa'id bin Zaid. Kita mencintai seluruh para sahabat Nabi SAW karena Allah mencintai mereka. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita bisa bertemu dengan mereka. Kata seorang sahabat, ma farahna bi syai'in farahana biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ma man ahab. Kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak pernah mendapatkan kebahagiaan melebihi kebahagiaan kami saat mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dia cintai. Jadi sahabat ini mengungkapkan perasaan bahagianya, perasaan gembiranya. Saya lupa nama sahabatnya. Ada yang ingat? Siapa? Anas. Ya, seingat saya juga Anas. Anas bin Malik. Nanti kalau salah dikoreksi. Jadi Anas bercerita bahwa kami itu tidak pernah merasakan kebahagiaan melebihi kebahagiaan kami saat mendengar Rasulullah SAW bersabda, seseorang itu nanti akan dikumpulkan di hari kiamat beserta dengan orang yang dia cintai. Maka kata beliau, fa inni uhibbu Rasulullah SAW wa uhibbu Abu Bakr wa uhibbu Umar. Sesungguhnya aku mencintai Rasulullah SAW. Aku mencintai Abu Bakar. Aku mencintai Umar. Wa illam a'mal misla amali. Walaupun amalanku tidak seperti amalan mereka. Dan aku berharap dengan kecintaanku kepada Rasulullah SAW dan Abu Bakar, aku bisa disatukan dengan mereka. Walaupun amalanku tidak seperti amalan mereka. Dan kita katakan amalan kita tidak ada apa-apanya dibandingkan amalan Rasulullah, amalan Abu Bakar, amalan Utsman, amalan Anas. Akan tetapi kecintaan kita kepada manusia-manusia tersebut mudah-mudahan menjadikan sarana agar kita disatukan dengan mereka di hari kiamat. Oktubu. Kecintaan yang tidak karena Allah Kecintaan yang tidak karena Allah akan merugikan kelak di hari kiamat. Kecintaan yang tidak karena Allah akan merugikan kelak di hari kiamat. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan satu bab. Insyaallah nanti jam 9 kita akan memasuki bab berikutnya. Mudah-mudahan Allah memberkahi ilmu kita dan amal saleh kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.